Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan malam ini kajian rutin kita, pembahasan seputar akidah dan juga akhlak sekaligus, yang kita ambil dari kumpulan hadis-hadis yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Dan kita masih tetap dalam pembahasan bab al-muraqabah, yaitu satu bab yang menegaskan dan menjelaskan kepada kita arti penting dan kewajiban bagi kita untuk merasa terawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui, senantiasa mengawasi gerak-gerik hamba-hambanya, mengawasi dan mencatat apa saja yang telah diperbuat oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Maka setelah kita selesai dari pembahasan hadis yang ketiga, yaitu tentang ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang muda ketika itu, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kita akan memasuki hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang keempat dalam urutan hadis bab al-muraqabah. Adapun secara urutan dari hadis dalam Riyadhus Salihin, hadis ini termasuk hadis yang ke-63. Kita akan baca hadis ini dan kemudian kita akan baca penjelasan para ulama dan juga syarah penjelasan dari beberapa literatur yang ada di hadapan kami. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah an Anasin radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, innakum la ta'lamuna a'malan, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy sya'ri. Kunna na'udduha 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sesungguhnya kalian sekarang melakukan perbuatan-perbuatan yang kalian anggap seringan rambut di mata kalian. Padahal pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbuatan-perbuatan semacam itu kami anggap termasuk hal-hal yang merusak agama. Hal-hal yang merusak agama atau dosa besar. Ucapan beliau ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu merupakan sahabat yang mulia. Beliau adalah pelayan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diberikan umur panjang oleh Allah azza wa jalla sehingga beliau masih hidup setelah sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam sekitar 90 tahun. Sekali lagi, beliau diberikan karunia umur panjang. Dia masih tetap hidup setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal sekitar 90 tahun lamanya. Tentunya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu sangat mengetahui perbedaan keadaan di masa beliau hidup, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, dan beliau mengabdi menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 10 tahun. Ketika itu beliau bermuamalah dengan para sahabat yang lainnya, juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau diberikan umur panjang setelah sepeninggal Nabi, maka perubahan-perubahan itu terjadi. Ya, perbedaan keadaan dari generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, beralih ke generasi berikutnya, kemudian beralih ke generasi berikutnya, tentunya memiliki perbedaan kondisinya. 6. Muncul berbagai permasalahan. Keadaan manusia berubah sehingga mereka menganggap enteng, menganggap ringan sebagian perkara yang dianggap besar pada masa sahabat. Ini keadaannya. Maka dari itu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an menyatakan pernyataan ini, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy'ari. Sesungguhnya kalian sekarang ini melakukan perbuatan-perbuatan yang kalian anggap perbuatan itu lebih ringan dari rambut. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, padahal kami di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap perbuatan yang kalian lakukan sekarang ini yang kalian anggap ringan, seringan rambut ini, minal mubiqat, termasuk perkara-perkara yang membinasakan, perkara-perkara yang membahayakan dalam urusan agama, merusak agama. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya, beliau menyatakan mithlu salatil jamaah, semisal salat berjamaah. Faqad kana as-sahabah la yatakhallab ahadun anha illa munafiq aw marid ma'dzur. Semisal, ya, bisa dikatakan yang sekarang ini dianggap ringan oleh mereka padahal itu adalah sebuah perkara yang besar, bahkan merusak agamanya, seperti salat berjamaah di masjid bagi laki-laki baligh, bukan sebagai musafir, dia mukim, tidak ada penghalang baginya untuk berangkat ke masjid. Pada masa sahabat radhiyallahu anhum, tidak seorang pun dari para sahabat atau dari sebagian pada sahabat, tidak seorang pun, ditegaskan oleh Syekh Ibnu Taimin di sini dengan pasti, tidak seorang pun para sahabat yang meninggalkannya kecuali orang munafik. Ya. Kaum munafikin yang mereka menampakkan azharul islam wa yubtinul kufr. Kaum munafikin adalah orang-orang yang menampakkan keislaman secara zahir. Dia bermuamalah dengan muamalah islami, dia zahirnya ya, amaliyahnya itu muslim. Dia pun juga bersyahadat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yubtinul kufur karena sebuah kepentingan, sebuah kebencian yang mendalam kepada Islam, dia sembunyikan kekafirannya karena ketika itu dia dalam keadaan lemah. Naam. Kecuali kaum munafik. Mereka kaum munafikin mudah dan ringan untuk meninggalkan sholat, termasuk sholat yang paling sering dan dirasa sangat berat oleh kaum munafikin untuk mendatanginya adalah sholat subuh dan sholat isya. Ya, sholat subuh dan sholat isya. Dikarenakan sholat subuh dan sholat isya ini ketika itu dilaksanakan ketika hari masih gelap. Subuh dilaksanakan ketika hari masih gelap dan isya pun ditegakkan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika waktu sudah gelap. Masing-masing dari jamaah tidak bisa melihat siapa yang ada di sampingnya. Nah, hanya melihat bayang-bayang belaka. Disitulah kaum munafikin, mereka enggan untuk menjalankan sholat. Atau kata Syekh, yang juga tidak menghadiri sholat selain kaum munafikin adalah mereka yang sedang sakit atau sedang berhalangan. Maka ini tidak tidak mengapa, dibolehkan jika memang dia benar-benar sakit, dia diberi keringanan rukhsah untuk tidak mendatangi sholat berjamaah. Adapun kaum munafikin, mereka tidak mendatangi sholat. Mereka inilah yang tidak mendatangi ketika itu di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lainnya dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mendatangi sholat berjamaah itu. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah kemudian melanjutkan, walakinan nas yatahawanu biha walam yakunu ala ma kana alaihi sahaba fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pada masa sahabah, pada masa setelah sahabat, manusia mereka mulai mengentengkannya. Nah, menganggap ringan, dan mereka tidak lagi seperti bagaimana para sahabat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal innan nasa fi ahdina saru yatahawanuna bisalati nafsiha la bisalatil jama'ati faqat fala yusallun aw yusalluna wa yatrukun aw yuakhiruna salata an waqtiha kullu hadhihi a'malun yasirah inda ba'din nasi. Nah, lakinnaha fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabah kanat tu'addu minal mubiqat. Nah, begitu juga manusia di masa sekarang kita ini banyak yang meremehkan sholat itu sendiri, bukan hanya sebatas sholat berjamaah saja yang enggak menghadiri sholat atau yang tidak dihadiri. Nah, mereka juga berani untuk tidak menjalankan sholat. Ya, berani mereka. Baik itu dia tinggalkan secara keseluruhan atau mengakhirkan waktunya, berupaya untuk gimana caranya nanti-nanti saja, ditunda-tunda akhirnya dia kerjakan di akhir waktunya mendekati waktu keluarnya sholat tersebut. Hal ini dianggap ringan ya oleh manusia di masa ini, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menilai amalan yang seperti ini termasuk merusak agama. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan fawailul lil musallin. Ya. Atau sebelumnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah ya engkau wahai Muhammad, orang-orang yang mendustakan agama, orang-orang yang merusak agama, ya. Disebutkan awal pertama kali, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kemudian Allah menyebutkan di antaranya, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang sholat. Dia sholat tapi celaka dia. Ya. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu mereka yang menegakkan sholat, menunaikan sholat dalam keadaan mereka lalai. Lalai dari rukun-rukunnya, lalai dari kaifiyahnya dan yang lainnya. Lalai dari waktunya. Ya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu diantara perkara yang dianggap ringan oleh umat manusia di masa ini, ya. Namun di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap sebagai perkara yang sangat membinasakan dan merusak agama. Yang berikutnya, kadzalika aidan al-ghish. Al-ghishu fi ahdin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga al-ghish. Ghish itu adalah sikap curang. Sikap curang, sikap tidak sportif. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasya falaysa minni." Barang siapa yang curang bukan termasuk dalam golonganku. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Man ghasya falaysa minni, barang siapa yang curang bukan termasuk golonganku. Lakin unzur ila nasil yaum tajidu anna al-ghisya indahum ahwan min kathirin minal asya. Tapi lihat sekarang manusia pada saat ini, kata Syekh, Anda dapati mereka sangat mempermudah masalah kecurangan ini. Nah, sebagian dari mereka menganggap kecurangan itu salah satu kecerdikan. Curang itu salah satu kecerdasan, kejeniusan di dalam transaksi, di dalam jual beli. Kalau dia bisa berbuat curang, itu adalah trik-trik bisnis yang bisa seorang bisa meraup keuntungan yang besar, ya, dalam bisnis tersebut. La haula wa la quwata illa billah. Sebuah pelanggaran syariat dianggap sebagai kelebihan, ya, kecerdasan, kecerdikan, kejeniusan. Nah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari sikap yang demikian. Falaisa minni, bukan golonganku, bukan umatku. Bukan orang yang meniti jalanku. Bukan orang berpedoman dengan bimbinganku. Demikian penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Maka hati-hati kita dari sikap curang ini. Ya. Tidak sportif dalam berdagang. Tidak sportif dalam jual beli. Saling tipu menipu. Saling mencurangi. Ya. Maka dari itu, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan ini. Kenapa? Karena ketika kita melakukannya dalam upaya kita mencari ma'isyah, mencari penghidupan, yang dengan ma'isyah itu kita harapkan bisa sebagai nafkah bagi anak dan istri kita. Bagaimana bisa harta tersebut dikatakan sebagai harta yang halal padahal kita menjalankan roda perdagangan itu dengan cara yang curang. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Di antara yang disebutkan di sini juga adalah al-kadzib. Permasalahan yang dianggap ringan di masa ini, akan tetapi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang besar, yaitu kedustaan. Ya. Dusta atau yang sejenisnya, khianah, tidak amanah. Nah, bermudah-mudahan untuk berdusta, ringan lisannya untuk berdusta, untuk berbohong, mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya untuk membela kepentingannya. Maka al-kadzib ini adalah permasalahan yang besar, dianggap oleh para sahabat sebagai permasalahan yang bisa merusak agama. Tetapi di masa ini kebanyakan manusia menganggapnya perkara dusta ini adalah perkara yang gampang, sehingga mudah mereka untuk berbohong. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan iyyakum wal kadzib, hati-hati kalian dari kedustaan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena kedustaan itu akan mengantarkan seorang kepada sikap kejelekan, perbuatan yang jelek. Disebutkan dengan kata jamak, artinya bisa mendatangkan sekian banyak kejelekan. Nah, kedustaan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kejelekan-kejelekan itu akan mengantarkan seorang kepada neraka. Wa la yazalur rajula yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Tidaklah seseorang berdusta dan dia terus berupaya, berusaha untuk berdusta pada ucapannya, pada sikapnya. Penuh dengan kedustaan, dusta pada amalannya. Nah, beramal dengan kedustaan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatat dia sebagai seorang pendusta. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, berhati-hati kita dari yang demikian. Nah, belum lagi kedustaan terkait dengan sikap berani mengakui sesuatu itu bahwa di itu ada miliknya, padahal bukan miliknya. Ya, mengklaim bahwa misalnya, ya, barang ini adalah miliknya, padahal itu adalah milik orang lain. Sebidang tanah ini adalah miliknya, padahal milik orang lain. Nah, tidak malu, tidak merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memenuhi perutnya, untuk memenuhi hawa nafsunya, dia rela untuk mengambil barang yang haram. Maka ketahuilah ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, keharaman itu akan mencegah doa, terkabulnya doa. Perkara yang haram itu akan mengotori amalan-amalan kita. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perkara-perkara yang berat yang telah kita sebutkan itu, yang saat ini dianggap sebagai perkara yang kecil, bahkan dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik, hiya adaku fi a'yunikum minasy'ari, lebih ringan di mata kalian daripada rambut-rambut kalian. Ya. Kemaksiatan itu sebenarnya besar nilainya di sisi Allah, pelanggaran yang besar dan berat, akan tetapi seorang menganggap itu adalah perkara yang ringan. Nah, kita akan lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaghar wa ghairatullahi ayyatiyal mar'u ma harramallahu alaihi," muttafaqun alaihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu cemburu, dan cemburunya Allah azza wa jalla apabila ada seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan juga Muslim rahimahumullah. Nah, zaghar, kecemburuan Allah. Di sini cemburu adalah sifat hakiki yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak rela, cemburu, tidak senang. Sifat ini adalah sifat yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah bersifat cemburu. Tentunya kecemburuan Allah itu tidak seperti kecemburuan kita. Ini pelajaran dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, bahwa dalam sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak sama sekali sama dengan sifat makhluknya. Sama sekali tidak sama dengan sifat makhluknya. Termasuk dari sifat Allah, cemburu ini. Ya. Kecemburuan Allah tidak sama dengan kecemburuan kita. Tentu kecemburuan Allah lebih agung nilainya. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebijaksanaannya telah mewajibkan kepada manusia perkara-perkara, dan juga Allah azza wa jalla dengan kebijaksanaannya mengharamkan kepada mereka perkara-perkara yang lainnya. Ada perkara-perkara yang halal, ada perkara-perkara yang haram. Semua itu merupakan perwujudan dari kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla Hakim. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaf'alu ma yasha wa yaf'alu ma yurid. Yang Maha melakukan apa yang Allah inginkan. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Nah, maka ketika Allah mewajibkan kepada umat manusia beberapa perkara yang terbaik bagi mereka dalam agama dan dunia, ya, terbaik bagi mereka di masa ini ataupun di masa yang akan datang, itu adalah perkara yang wajib. Tidaklah Allah mewajibkan sebuah perkara tertentu, pasti di balik itu ada perkara yang maslahah untuk kebaikan umat manusia. Dan tidaklah Allah mengharamkan segala sesuatu melainkan di balik itu ada mafasid, kerusakan-kerusakan. Nah, maka jika Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan sesuatu kepada umat manusia, maka Allah cemburu kepada hambanya ketika hamba itu mengerjakan apa yang diharamkan. Nah, mengapa manusia mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah? Sesungguhnya Allah mengharamkannya demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Sedangkan bagi Allah sendiri, kemaksiatan yang dilakukan manusia tidak ada pengaruhnya. Jangan kita menganggap bahwa amalan-amalan kita ini bisa menguntungkan Allah, atau sebaliknya, kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh kita Allah dirugikan dengan kemaksiatan itu. Tidak. Allah Maha Kaya, Allah Maha Mampu, Allah Maha Agung, Allah Maha Perkasa. Tidak butuh kepada hamba-hambanya. Justru kita ini yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid." Wahai sekalian manusia, kalian ini adalah orang yang fakir, butuh kepada Allah azza wa jalla. ya. Dan Allah lah yang maha kaya, yang maha mampu, yang maha bijaksana. Iya syayudhibkum wa ya'ti bikhalkin jadid, wa ma dhalika 'alallahi bi'aziz. Jika Allah berkehendak, Allah akan musnahkan kalian, Allah akan binasakan kalian, Allah akan hancurkan kalian dan mengganti dengan makhluk yang baru. Nah, yang demikian itu sangat mudah, bukan perkara yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala athqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai sekalian hamba-hambaku, kalau saja makhluk yang pertama di antara kalian yang Allah ciptakan hingga makhluk yang terakhir Allah ciptakan, baik itu dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia, mereka, keadaan mereka adalah keadaan orang yang paling bertakwa. Semua makhluk dari yang awal diciptakan sampai yang akhir diciptakan, bangsa jin maupun manusia, mereka orang bertakwa. Ya, mereka adalah orang yang soleh, mereka adalah orang taat, mereka adalah orang jujur, orang yang beriman kepada Allah. Semuanya, andai kata semuanya beriman, yang demikian itu tidak menambah sedikit pun kekuasaanku, kata Allah Azza wa Jalla. Demikian juga ketika mereka bermaksiat semuanya, maka kemaksiatan itu tidak mampu mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah Azza wa Jalla sebagaimana ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam cemburu ketika manusia mendatangi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu hati-hati kita dalam permasalahan ini. Allah saja cemburu, ya. Maka wajib bagi para suami, para kepala rumah tangga untuk memiliki sifat cemburu. Cemburu ketika anggota keluarganya melakukan kemaksiatan kepada Allah. Cemburu jika istrinya melakukan pelanggaran syariat, cemburu harusnya. Ya. Fenomena sekarang ini muncul para dayut. Nah, siapa itu para dayut? Ya, ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan permasalahan dayut. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, Rasulullah menyatakan, "Tsalatsun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah." Ada tiga jenis manusia, tiga golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat mereka di hari kiamat. Al-aqu li walidayhi. Yang pertama, golongan yang pertama yang Allah tidak akan melihatnya nanti di hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya. Durhaka, ngelamak kepada kedua orang tuanya. Tidak taat kepada kedua orang tuanya, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, membantah perintah kedua orang tuanya. Nah, orang tua menyarankan agar anaknya berbuat baik, beribadah kepada Allah, tekun dalam ibadahnya, si anak membangkang. Nah, tidak berbakti, durhaka. Wal mar'atu al mutarajjilatul mutasyabbihah birrijal. Yang kedua adalah wanita yang menyerupai laki-laki. wanita yang menyerupai laki-laki, baik itu zahirnya ataupun perbuatannya. Zahir pakaiannya menyerupai laki-laki. Nah, senang dengan pakaian lelaki, molir rambutnya seperti lelaki. Nah, hati-hati. Nah, yang berikutnya ad-dayyuth. Ya, tidak dijelaskan di sini. Siapa dayyuth itu? Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan talathun qad harramallahu alaihimul jannah. Ada tiga golongan yang Allah haramkan padanya surga. Ya. Siapa mereka? Yang pertama, mudminul khamri. Mereka para pecandu minuman keras. Ya, orang yang suka mabuk. Mabuk. Kalau mungkin sekarang khamr, kalau mungkin dahulu khamr yang bikin mabuk. Tapi kalau sekarang banyak. Baik itu khamr, minuman keras maupun obat-obatan terlarang. Ya. Atau sesuatu yang membuat mereka mabuk walaupun tidak seperti obat-obatan terlarang, misalnya ngelem. Ya. Atau yang lainnya. Minum obat overdosis akhirnya dia mabuk. Jadi perkara yang memabukkan. Yang berikutnya wal'aqu. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Menyia-nyiakan kedua orang tuanya ketika kedua orang tuanya butuh. Ketika kedua orang tuanya sangat membutuhkan bakti sang anak. Ketika mereka sudah tua, ketika mereka sudah renta. Nah, si anak mulai membangkang. Si anak mulai menengadahkan hidungnya ke arah langit. Sombong di hadapan kedua orang tuanya. Dia tidak ingat dahulu mereka dilahirkan dalam keadaan lemah kedua orang tuanya yang merawatnya. Yang berupaya agar dia tetap hidup di dunia. Sekarang ketika dia diberikan kelebihan oleh Allah, akhirnya dia menganggap orang tuanya adalah orang yang sangat lemah, orang yang menghalangi dia dari keuntungan duniawinya. Yang ketiga, wadayyuthul ladhi yuqirru fi ahlihil khabath. Dayyuth, yaitu orang yang membiarkan kemaksiatan dalam keluarganya. Dibiarkan, cuek. Ya, masa bodoh. Si anak tidak sholat, biasa. Biar mereka berkreasi sesuai dengan tingkat kedewasaannya. Gak apa-apa. Kasih kesempatan mereka untuk bergaul. Agar tidak kuper dan yang lainnya. Istri bermaksiat, dibiarkan. Istri juga punya hak. Nafsi-nafsi, biar sudah. Toh mereka juga nanti mempertaruhkan atau mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Allah sendiri. Lah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari dahsyatnya api neraka. Yang ditanya adalah kepala rumah tangga, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dayyut adalah orang yang ridha keluarganya berbuat kemungkaran di dalam rumahnya. Nah, perkara yang mungkar dimasukkan ke dalam rumahnya, rela. Dan sekarang ini masih suami tidak memiliki rasa cemburu. Istri dibiarkan berkeliaran di luar. Kadang-kadang bersenda gurau dengan teman kerjanya. Kalau memang istri itu bekerja di luar. Bersenda gurau dengan lawan jenisnya. Dan sekarang bersenda gurau tidak hanya di dunia nyata, tapi di dunia maya pun juga. Bersenda gurau di WhatsApp-nya, bersenda gurau di Facebook-nya, bersenda gurau di Instagram-nya, kirim video ini dan video itu. Si suami diam saja. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Membiarkan putri-putrinya keluar tanpa menggunakan hijab syar'i. Ya. Nah, beralasan jangan terlalu dikekang. biarkan dia ya sesuai dengan perjalanan usianya. Sekarang dia masa puber, biar sudah. Ya haula wala quwata illa billah. Berapa banyak kondisi rumah tangga kaum muslimin yang demikian. Maka bagaimana mungkin muncul generasi-generasi yang bisa mempertahankan agama Islam, menjayakan agama Islam jika keadaan kaum muslimin demikian. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang menyebabkan itu semuanya? Kurangnya pendidikan agama mereka. Mau ngandalkan di sekolah, gak mampu sekolah untuk memberikan pelajaran agama. Ya, tidak hanya terkait dengan materi saja, tapi juga pembinaan yang terpenting. Pembinaan itu menasehati ketika anak berbuat salah, menanyakan perkembangannya bagaimana, ya. Tidak segan-segan menegur, menasehati secara persuasif, menuntun mereka ke jalan yang benar. Demikian. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, rahimani wa rahimakumullah, ini tugas kita semuanya. Tugas kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ra'in yang membawahi orang-orang yang kita pimpin. Tugas kita. Tidak bisa untuk dibebankan kepada salah satunya. Kemudian kita lepas tangan begitu saja. Lah, gak bisa. Tugas kita masing-masing. Maka dari itu, harus punya rasa kepedulian. Nah, perjuangan. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita kaji dalam kajian kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menanamkan kepada kita keistiqomahannya. Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan kepada kita, mencurahkan kepada kita kesabaran, ya, dari menghadapi berbagai macam bentuk ujian, cobaan di dalam kehidupan ini. Termasuk diantaranya adalah dalam perkara yang tadi kita jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.